suatu saat nanti ku sudah punya kekasih. Kan ku cium pipinya, ku cubit sampai merah. Tak semudah anakku, tak semerah hatiku. Bercinta ku cium lagi, merah sekali. Ku cubit lagi, merah sekali. Bercumbu lagi, merah sekali. Bercinta lagi, sekuat tenaga. Bila waktu tiba, ada yang suka padaku, kan ku manjakan dirimu.